إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا معاشر المسلمين sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hari Jumat ini sebagai hari yang khusus bagi umat Islam. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat Islam yang laki berakal dan baligh untuk menunaikan ibadah salat Jumat ini. Yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala syariatkan khutbah. Allah syariatkan mau'izah al-hasanah. Keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan yang baik untuk kaum muslimin yang dapat mencerahkan hati-hati kaum muslimin, yang dapat membangkitkan semangat kaum muslimin setiap Jumatnya. Karenanya pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, juga nikmat waktu luang untuk dapat menegakkan syariat Allah ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang di dalamnya menjadi petunjuk bagi umat manusia. Tidak hanya bagi umat Islam saja, bahkan Allah Subhanahu wa taala sering menyeru kepada manusia. Apakah dia Islam atau dia kafir atau dia munafik, Allah Subhanahu wa taala seru di dalam Al-Qur'an. Yang ini merupakan tanda dan bukti keuniversalan Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an ini mencakup seluruh kehidupan manusia, tidak hanya umat Islam saja. Karenanya merugilah bagi kita umat Islam khususnya yang tidak mampu mengambil intisari dari setiap ayat-ayatnya. Karena merugilah kita tidak mampu mengambil pelajaran. Kita tidak mampu mengambil intisari, tidak mampu mengambil i'tibar dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah musibah dan bencana yang tengah kita hadapi ini, lagi-lagi kita diuji dengan banyak permasalahan, tidak hanya permasalahan penyakit, tidak hanya permasalahan wabah, tetapi Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan kekurangan bahan makanan, dengan ekonomi, dengan sandang dan pangan, yang itu begitu pelik kita rasakan. Begitu sempit bagi kita untuk mencukupi kebutuhan hari-hari kita. Tidak hanya itu, di tengah-tengah kesulitan ekonomi ini, ada musibah yang paling besar lagi yang menimpa umat Islam. Di mana mudahnya orang untuk beralih agama, untuk pindah dari agama hanya karena urusan ekonomi. Dan ini musibah yang paling besar. Di mana kita dengar, kita baca, bahkan kita ketahui ada seorang muslim yang pindah agama atau seorang muslimah yang pindah agama hanya karena permasalahan ekonomi. Ini merupakan musibah yang paling besar, yang harusnya setiap kita waspada agar tidak terjerumus ke dalamnya. Agar kita bersabar dengan cobaan ini, kita bersabar dengan musibah yang Allah timpakan ini, agar kita tidak berpindah hati kepada agama selain agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka bagi mereka adalah kerugian yang besar. Dan tidak ada agama yang hak di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan agama Islam. Dan ini yang awal-awal sekali Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam kitabnya, di mana Allah Subhanahu wa taala membagi atau memberikan gambaran kepada kita semua tentang pembagian manusia itu kepada tiga pembagian secara umumnya. Yang pertama, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada yang gaib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah di awal-awal juga menggambarkan kepada kita kondisi orang-orang munafik yang mereka berkata, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka sejatinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang kondisi orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang ingkar, mereka orang-orang yang kafir. Dan ini sudah jelas bagi kita. Akan tetapi permasalahan orang-orang munafik dan sifat-sifatnya ini yang harus kita waspadai. Terkadang ada orang-orang di tengah-tengah kita beriman, dia bilang beriman, tetapi dalam hatinya dia hanya mengolok-olok keimanan kita, mengolok-olok keimanan umat Islam. Dan ini merupakan penyakit dari dulu hingga sekarang di tubuh kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita ingin melihat bagaimana gambaran orang-orang munafik itu di dalam surat Al-Baqarah ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina ashtaraw ad-dhalalata bil huda, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin." Orang-orang munafik itu mereka menjual atau mereka membeli kesesatan, menukarnya dengan petunjuk. Mereka yang kesusahan dengan kondisi ekonomi kemudian menukar petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menukar keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesesatan. Dia beralih agama, dia beralih keyakinan hanya karena permasalahan ekonomi. Orang-orang ini yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak tempat. Karena kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai musibah yang kita derita, cobaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, membuat kita tidak bersabar dalam menghadapinya. Kita sering sekali berpikir pendek ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa cobaan, sehingga akal budinya, hati nuraninya seakan tidak dia dengarkan lagi. Tidak hanya dalam hal keyakinan, bahkan dalam hal kemaksiatan dan ketaatan, orang-orang yang mendapat ujian dan cobaan sering sekali terjerumus kepada kesesatan, kemaksiatan, dan menukarnya dengan ketaatan yang pernah dia kerjakan. Ini merupakan musibah yang terbesar sebenarnya, ketimbang musibah-musibah dari sisi ekonomi, atau musibah dalam bentuk penyakit, wabah, kemiskinan, dan lain sebagainya. Kita lihat banyak orang-orang yang ketika ketimpa musibah berupa kekurangan harta, kemiskinan, kemudian dia mencari jalan kemaksiatan. Dia mengambil riba. Dia mencuri. Dia korupsi. Dia merampas harta orang. Hanya karena permasalahan ekonomi. Ini namanya menukar ketaatan dengan kemaksiatan. Padahal seharusnya seseorang itu bersabar ketika mendapati dirinya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dia tetap dalam kesabaran. Dan sabar sebagaimana kita ketahui bersama tidak memiliki batasan. Karena ketika seseorang sudah tidak sabar lagi, itu berarti dirinya tidak mampu menjalani kesabaran itu sampai akhir. Dia putus di tengah jalan kesabaran itu. Karena kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran ini hendaknya menjadi perhatian bagi kita, bahwa dalam kondisi apapun kita harus senantiasa berpikir jernih. Jangan menukar ketaatan yang telah kita lakukan dengan kemaksiatan yang baru. Atau kita menukar hidayah dan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa Islam ini, berupa iman ini, kemudian kita tukarkan dengan kekafiran, dengan kesesatan, hanya karena permasalahan sejengkal perut saja, atau hanya permasalahan ekonomi saja. Kita menukar sesuatu yang begitu mahal harganya dengan barang yang tidak ada nilainya sama sekali. Karena Islam inilah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertaruhkan nyawanya, hartanya, anak-anak dan keluarganya untuk menjunjung tinggi agama Islam ini. Tapi di akhir-akhir zaman kita dapati orang-orang Islam menukarnya dengan harta yang tidak seberapa. Menukarnya dengan rayuan yang tidak ada seberapa. Karena kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala permisalkan mereka ini, mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Permisalan mereka itu seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, maka Allah Subhanahu wa taala lenyapkan cahaya itu. Orang-orang yang menukar petunjuk, orang-orang yang menukar hidayah, orang-orang yang mengganti agamanya dengan kesesatan, Allah Subhanahu wa taala permisalkan mereka itu seperti orang-orang yang menghidup atau mencari cahaya dengan obor, kemudian Allah Subhanahu wa taala matikan obor tersebut. Maka dia senantiasa dalam kegelapan. Dia senantiasa dalam kesesatan sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala jebloskan ia ke dalam neraka dengan siksaan yang begitu pedih, dengan api yang begitu menyala-nyala yang membakar tubuhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala gantikan lagi tubuhnya itu dengan yang baru, dan Allah siksa kembali, dan itu yang berkelanjutan terus-menerus. Na'udzubillah min zalik. Karena kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini terdapat pelajaran juga, bahwa hendaknya kaum muslimin itu cerdas. Hendaknya kaum muslimin itu banyak pertimbangan. Jangan berpikir instan. Jangan juga tergoda dengan rayuan. Jangan juga menukarkan sesuatu yang mahal dengan harga yang rendah. Di sini terdapat pelajaran, hendaknya kaum muslimin itu benar-benar teliti dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Hendaknya kita setiap melakukan sesuatu berpikir, apakah ini layak dilakukan atau tidak? Bagaimana kalau ini dilakukan, apa keuntungannya? Kalau ini tidak dilakukan, apa resikonya? Dan ini terus yang harusnya dipikirkan oleh kaum muslimin dalam setiap tindakannya dan perbuatannya. Agar senantiasa pilihannya itu jatuh kepada yang terbaik. Pilihannya itu jatuh kepada sesuatu yang menguntungkan dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi, jika mereka atau kita, kaum muslimin, tidak mempertimbangkan perbuatan dan tingkah laku kita, maka kita akan dapati diri kita terus merugi. Karena tidak ada pertimbangan, tidak ada perhitungan. Karena kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara cabang ilmu-ilmu yang dipelajari di dalam Islam adalah fikih, kecerdasan, pemahaman bagaimana seseorang itu harusnya bertindak dan berlaku, atau bertindak dan berbuat. Dia harus memikirkan apa risiko dan apa keuntungan dia dapat dari tindakannya. Maka orang-orang yang munafik, mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, ala innahum humus sufaha. Ketahuilah bahwa orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang bodoh, kata Allah Subhanahu wa taala. Ala innahum humus sufaha. Walakin la ya'lamun. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang bodoh karena tidak mau atau tidak mampu mempertimbangkan dua hal besar itu. Mana yang berharga dan mana yang tidak ada harganya sama sekali. Dia menukar hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan kesesatan. Dia menukar sesuatu yang mahal harganya dengan sesuatu yang tidak memiliki harga sama sekali. Karena kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi i'tibar bagi kita. Hendaknya segala sesuatu yang menimpa diri kita berupa musibah, bencana, kekurangan harta, kemiskinan, itu kita sikapi dengan cara yang cerdas, dengan tetap bersabar, dengan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala berikan keteguhan dalam hati kita untuk menjalani cobaan yang telah Dia berikan. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah keluarkan kita dari musibah yang telah menyelimuti kita beberapa bulan lamanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita meremehkan doa kita. Kita sering selalu doakanlah, doakanlah, tetapi kita tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berat mengucapkan doa itu dari lidah kita, maka bersihkanlah itu dalam hati kita. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengeluarkan kita dari musibah yang menimpa kita sampai hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.